Terima kasih. Juga satu pendokumentasi setia banget dengan Adela dari Abah Haji Uce, ada Kompak. Matur sembadon. Yuk goyang Sampang. Berikut untuk Anda, kita goyang damai bro. Untuk Anda ada Arneta Julia Adela. Terlalu rindu buat Adela di sini. Lebih keras dong.